Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras al-hadi wal ishrun pelajaran yang ke-21 sekarang pada pembahasan tamrin khamisan tamrin yang kelima تعمل صياغة صياغة المضارع المجزوم perhatikan cermatilah bentuk-bentuk ya صياغ ini bentuk jamak dari kata صيغة jadi mufradnya صيغةٌ صيغة jamaknya صياغٌ. Nah, bentuk atau sirah ya. Jadi perhatikan ya, cermatilah bentuk-bentuk atau sirah-sirah pada fi'il mubarak yang majzum ya, fi'il mubarak yang majzum. Jadi ini keadaan fi'il mubarak yang ketiga, yakni fi'il mubarak yang majzum ya. Keadaan yang pertama atau yang asal itu fi'il mubarak ya marfu' ya, kemudian keadaan yang berikutnya yang kedua yang kemarin sudah dipelajari yakni fi'il mubarak al-mansub ya, fi'il mubarak yang mansub, kemudian yang ini yang berikutnya adalah fi'il mubarak majzum. Jadi ada tiga keadaan fi'il mubarak. Nah, untuk fi'il mubarak yang majzum ini perhatikan bentuk-bentuknya dan atau sesuai dengan keadaan akhir dari fi'il mubarak tersebut dan juga nanti tanda jazmnya ya, tanda jazm pada fi'il mubarak ini. Nah, di sini terbagi menjadi tiga kelompok ya, fi'il mubarak yang majzum ya, sesuai dengan keadaan huruf akhir pada fi'il mudhari' tersebut, ini terbagi menjadi tiga kelompok. Al-hamzatu yang hamzah, yang A, kelompok pertama. Alamatu raf'i al-dhammatu. Tanda raf' yang dimaksud apa? Tanda raf' pada fi'il mudhari' itu dhammah. Ya, maksudnya pada fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, jadi asalnya, jadi disebutkan asalnya dulu, keadaan asal fi'il mudhari' yang marfu' ini apa? Alamatu raf'i dhammatu, tanda raf'nya itu dengan dhammah, dan ini merupakan tanda yang asli pada raf' dengan dhammah. Nah, kemudian baru diikuti fi'il mudhari' yang majzum, di sini disebutkan wa alamatul jazmi as-sukunu, dan tanda jazmnya itu dengan sukun ya, tanda jazmnya adalah sukun ya. Sebagaimana tadi dhammah itu tanda asli pada rafa', maka sukun ini juga tanda asli pada jazm ya. Ingat, tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'i, ada yang pengganti atau far'i atau apa yang cabang ya, atau sekunder. Jadi tanda i'rab ada yang asli dan ada yang far'i. Nah, di sini untuk tanda rafa' dengan dhammah ini tanda yang asli, untuk jazm itu dengan sukun, tanda yang asli. Nah, pada tanda yang asli ini, tanda rafa' dengan dhammah dan tanda jazm dengan sukun, ya, terdapat pada fi'il-fi'il mudhari' sebagai berikut. Ya, di sini disebutkan fi'il mudhari' dalam keadaan marfu' pada asalnya, dan kemudian diikuti fi'il mudhari' dalam keadaan majzum. Untuk yang marfu', ya, perhatikan masing-masing bentuknya. Kalimat yang pertama dari awal, ya, huwa yadhhabu. Ya, fi'il mudhari'nya yadhhabu, ini marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Dan dia marfu' kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menasabkan maupun tidak ada sesuatu yang menjazmkan. Ya, huwa yang mendahuluinya ini tidak berpengaruh secara i'rab. Ya, sehingga apa? Bentuk fi'il mudhari' ya yadhhabu, bentuk asalnya marfu' dengan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, kemudian fi'il mudhari' ini didahului atau dimasuki oleh huruf jazm. Dicontohkan di sini dengan lam, yang termasuk salah satu huruf jazm yaitu lam. Sehingga fi'il mudhari'nya berubah menjadi huwa lam yadhhab. Ya, fi'il mudhari'nya yadhhab. Berubah huruf akhirnya menjadi sukun dalam keadaan majzum. Nah, sukun inilah yang menjadi tanda jazmnya. Lam yadhhab. Jadi di sini yadhhab fi'il mudhari' majzum dengan tanda jazm sukun pada huruf akhir. Ini yang menyebabkan majzum, yang menyebabkan fi'il mudhari' ini berubah menjadi jazm adalah huruf lam. Ini yang menyebabkan berubah. Kemudian perubahannya fi'il mudhari' menjadi yadhhab, huruf akhirnya menjadi sukun. Ini. Sekarang contoh yang berikutnya. Hiya tadhhabu. Hiya untuk mu'annas, ya, fi'il mudhari'nya menjadi tadhhabu. Marfu' dengan tanda rafa' dhammah. Kemudian jazmnya bagaimana? Hiya lam tadhhab. Ya, tadhhab majzum karena didahului lam, ya, menjadi jazm atau majzum menjadi lam tadhhab. Tanda jazmnya dengan sukun. Ya, kemudian perhatikan contoh-contoh yang berikutnya, semisal dengan ini, anta tadhhabu menjadi anta lam tadhhab. Ana adhhabu menjadi ana lam adhhab. Nahnu nadhhabu menjadi nahnu lam nadhhab. Jadi kalau diperhatikan dari contoh ini, bentuk-bentuk fi'il mudhari' di sini, pada bentuk yang pada fi'il mudhari' yang marfu', di sini bentuk fi'ilnya pada huruf akhir itu tidak bersamun dengan huruf apapun. Jadi memang bentuk asal atau bentuk asli fi'il mudhari' tersebut, ya, huruf akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun, sehingga dia berharakat dhammah. Yadhhabu, tadhhabu, adhhabu, nadhhabu, huruf akhir tidak bersambung dengan huruf apapun, yang dimaksud dhamir, ya, tidak bersambung dengan wawu atau alif atau ya atau nun, ya, tidak bersambung dengan itu, sehingga keadaan akhirnya itu dengan harakat dhammah. Dan itu kemudian menjadi tanda rafa'nya tadi, ya. Nah, pada bentuk fi'il mudhari' yang seperti ini, yang tanda rafa'nya dengan dhammah atau pada huruf akhir tidak bersambung dengan dhamir atau dengan huruf dhamir yang berubah huruf, maka ketika menjadi jazm, ketika fi'il mudhari' itu majzum, maka tanda jazmnya itu menjadi sukun, ya, atau tanda jazmnya adalah sukun, berubah menjadi sukun, ya, menjadi lam yadhhab, lam tadhhab, lam adhhab, lam nadhhab. Ini, ya, ringkasnya kalau rafa'nya itu dengan dhammah maka jazmnya nanti berubah menjadi sukun, dhammahnya berubah menjadi sukun. Ini pada fi'il mudhari'. Ya. Ini pada kelompok yang pertama. Sekarang yang berikutnya, yang ba, yang ba atau yang b, kelompok yang kedua. Alamatu raf'i subutun nuni. Tanda rafa itu dengan subutun nun, dengan adanya huruf nun. Dengan adanya huruf nun. Jadi ada huruf nun di akhir fi'il mudhari' ini yang marfu'. Karena di sini disebutkan alamatu raf'i. Berarti di sini fi'il mudhari'nya keadaannya marfu'. Kemudian tanda rafa'nya dengan subutun nun, dengan adanya huruf nun. Kemudian wa alamatul jazmi hadfuha, dan tanda jazmnya itu dengan menghilangkan nun tersebut. Hadfuha, menghilangkannya. Maksudnya bomirha di sini kembali ke nun tadi, an-nun. Jadi hadfuha maksudnya hadfun nuni, menghilangkan huruf nun. Jadi pada keadaan majzum fi'il mudhari ini yang asalnya tadi ada nun, maka kemudian nun yang akhir itu dihilangkan. Dan ini sebagai tanda jazmnya, menghilangkan huruf nun tersebut. Contoh di sini hum yadhabuna. Jadi pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir wawu atau wawu jamaah kemudian bersambung dengan nun. Nah, nun di sini sebagai alamat raf'i, sebagai tanda rafa. Subutun nun, ada huruf nun. Subut itu makna asalnya tetap ya, tetap ada atau tetapnya huruf nun. Maksudnya ada huruf nun, tetap ada huruf nun. Ini sebagai tanda rafa'nya. Jadi pada fi'il yadhabuna ini marfu', tanda rafa'nya subutun nun, dengan tetap ada huruf nun tersebut. Kemudian berubah keadaannya menjadi majzum, menjadi hum lam yadhabu. Ketika ada lam yang menjazmkan, maka fi'il mudhari'nya berubah menjadi majzum, menjadi lam yadhabu. Nun yang ada di akhir tadi pada keadaan rafa' ini hilang ketika menjadi jazm. Dan inilah yang menjadi tanda jazmnya, hilangnya nun tersebut. Lam yadhabu. Ini. Jadi tanda rafa' subutun nun, kemudian tanda jazm hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Contoh yang lain yang semisal ini, yang sekelompok dengan ini, antum tadhabuna menjadi antum lam tadhabu. Kemudian anti tadhabina menjadi anti lam tadhabi. Asalnya ada huruf nun, asalnya pada fi'il mudhari' yang marfu' ada huruf nun sebagai tanda rafa'nya. Kemudian pada keadaan jazm atau majzum, huruf nun tersebut hilang dan itu menjadi tanda jazmnya. Ini. Dan sebenarnya ini ada 5 bentuk fi'il. Di sini baru 3 yang disebutkan. Di mana fi'il ini yang disebutkan di sini ya, di situ fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah yadhabuna tadhabuna, kemudian fi'il yang bersambung, fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah, ya dhamir ya untuk mukhatabah atau untuk anti, anti tadhabina. Masih ada 2 lagi, apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah, untuk musanna, jumlah 2, yakni untuk yang ghaib yadhabani, kemudian untuk yang mukhatab tadhabani. Ini tambahan 2 bentuk fi'il mudhari' yang sama dengan ini, yakni tanda rafa' dengan nun, adanya huruf nun atau thubutun nun. Di sini yadhabani diakhir dengan nun, ya tadhabani juga diakhiri dengan nun, dan ini sebagai tanda rafa'nya. Nah, kemudian nanti ketika dia majzum, berubah menjadi jazm, maka nun tersebut akan dihilangkan, menjadi huma lam yadhaba. Huma lam yadhaba. Nun akhir dihilangkan. Kemudian untuk yang antuma, antuma lam tadhaba. Ini sebagai tambahan untuk yang tasniyah, atau mutanna yang menunjukkan jumlah dua atau fa'alnya dua. Ini alif tasniyah, mubir alif untuk tasniyah, untuk jumlah dua. Jadi ada lima bentuk fi'il pada bagian yang kedua, pada kelompok yang kedua ini. Tanda rafa' dengan thubutun nun dan tanda jazm dengan hatfun nun. Jadi nun di situ sebagai tanda i'rab, bukan bomir dan juga bukan sebagai fa'il. Ini pada kelompok yang kedua. Nah, sekarang yang berikutnya al-jimu, yang jim atau yang c, kelompok yang ketiga. Al-fi'lu mabniyun 'ala sukuni. Fi'il tersebut, ya, fi'il mudhari' ini mabni dengan sukun. Mabni dengan tanda sukun. Mabni pada sukun. Jadi fi'il mudhari' di sini ada yang mabni. Kalau dua kelompok tadi kan fi'il mudhari' itu mu'rab, mengalami perubahan dalam keadaan rofa dengan boma jazm berubah menjadi sukun, atau rofaknya dengan subutun nun jazm berubah menjadi hatun nun, itu kan berubah, atau mu'rab, ya, disebut mu'rab berubah. Nah, ternyata di antara fi'il mudhari', ya, di antara bentuk-bentuk fi'il mudhari', ada yang mabni, yakni yang tidak mengalami perubahan. Dan di sini mabni ala sukun, mabni pada huruf pada sukun, mabni dengan tanda sukun. Yakni fi'il mudhari' yang mabni dengan tanda sukun dicontohkan di sini pada hunna yadhhabna. Hunna, ya, untuk jamak muannats yadhhabna. Yadhhabna di sini fi'il mudhari', ya, untuk jamak mu'annas, jadi dia bersambung dengan nun inat. Nun inat ini bomir, ya, nun yang ada di akhir ini disebut nun inat atau nun niswah, ini adalah bomir dan dia sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Yadhhabna, jadi nunnya ini bomir sebagai fa'il, ya, berbeda dengan nun yang tadi itu nun tanda rofa. Jadi berbeda faedahnya, berbeda fungsinya. Nah, kalau di sini untuk yang jamak muannas, nun itu adalah dhamir, dia sebagai fa'il. Sehingga keberadaannya harus tetap ada. Tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti maknanya berubah. Ya, tidak lagi untuk jamak muannas, berubah. Padahal di sini yang dimaukan kan untuk jamak muannas. Kalau yang dimaukan di situ untuk jamak muannas, maka nun harus tetap ada, tidak bisa hilang. Sehingga di sini lafadznya yang marfu' atau dalam keadaan rofa', ya, dia hunna yadhhabna. Kemudian didahului lam yang menjazmkan, apa yang terjadi? Hunna lam yadhhabna. Ternyata fi'il tersebut tetap, tidak ada perubahan ketika ada lam yang mendahului. Lam yadhhabna. Bandingkan dengan yang rofa' tadi, yadhhabna. Lafadznya kan sama, tetap yadhhabna, lam yadhhabna, tidak ada perubahan. Nah, ini disebut dengan mabni. Dan mabni di sini alas sukun dengan sukun, yakni pada huruf akhir dari fi'il. Huruf akhir dari fi'il adalah apa? Huruf ta. Dari contoh ini, ya, yakni huruf sebelum nun inar. Itu huruf akhir dari fi'il ini. Pada huruf ba, pada contoh ini, yadhhab, ba-nya ini kan sukun. Ya, jadi ini. Kalau nun itu tadi dhamir. Jadi kalau nun itu dhamir. Dia bukan fi'il, bukan bagian dari fi'il, tapi dia dhamir. Yang fi'il sampai pada huruf ba dalam contoh ini. Artinya yang sebelum nun inat. Nah, tadi huruf akhir dari fi'il itu ketika bersambung dengan nun inas, maka huruf akhir fi'il disukun. Nah, sukun itulah yang menjadi tanda mabni fi'il ini. Sehingga dikatakan fi'il ini mabni, tetap tidak berubah dengan tanda sukun tersebut. Ya, contoh yang semisal ini pada antunna tadhhabna menjadi antunna lam tadhhabna. Ini sama untuk jamak mu'annas. Bedanya satu untuk ghaib, ghaibah, dan satu untuk mukhatab atau khitab. Jadi ini kelompok yang ketiga, fi'il mudhari' untuk jamak mu'annas itu mabni dengan tanda sukun. Jadi ini tiga keadaan fi'il mudhari' yang marfu' dan juga yang majzum, ya, dengan tanda-tandanya. Baik, ini dulu, nanti dilanjutkan ba'da salat insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Melanjutkan pembahasannya, tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang majzum dengan tanda jazmnya sesuai dengan masing-masing bentuk tersebut. Ada tiga kelompok tadi, ya. Jadi tanda jazm yang afli dengan sukun, kemudian tanda jazm yang far'i itu dengan hatfun nun, dengan menghilangkan huruf nun. Baik. Adapun pada kelompok yang ketiga, di situ mabni, ya, tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir, jadi tetap. Hanya saja dikatakan fi'il tersebut yang didahului lam, ya, lam yadhhabna ataupun lam tadhhabna, dia mabni, ya, fi'ilnya mabni yadhhabna, tetapi ini dikatakan fi mahalli jazmin, ya, jadi pada tempat jazm. Nah, jadi tidak dikatakan majzum, tetapi dikatakan fi mahalli jazmin, ya, berada pada tempat jazm. Jadi yang jazm mahalnya, tempatnya, adapun lafadznya mabni tetap, tidak berubah. Melanjutkan pembahasan pada tamrin yang berikutnya terkait dengan ini, hadisan yang ke-6, adakhil lam alal af'alil atiyati, masukkan lam pada fi'il-fi'il berikut ini. Ya, perhatikan fi'ilnya, kemudian dimasuki lam, ya, maka apa yang terjadi? Ya, perubahan apa yang terjadi? Apakah tetap? Ya, maka perhatikan masing-masing fi'il ini. Contoh, ya. Azhabu menjadi lam azhab. Ya, menjadi lam azhab. Asalnya dhammah, berubah menjadi sukun huruf akhirnya. Yang berikutnya yadhhabuna, ada nun, ya, huruf akhir, ya, menjadi lam yadhhabu, nun yang akhir itu hilang, lam yadhhabu. Yang berikutnya yadhhabna, di sini nun inas atau nun niswah sebagai fa'il. Maka apa? Dia mabni tetap, tidak berubah, sehingga menjadi lam yadhhabna, tetap, tidak berubah. Jadi tiga contoh pertama ini tadi mewakili masing-masing kelompoknya, ya. Adhabu lam adhab, yadhhabuna lam yadhhabu, yadhhabna lam yadhhabna. Berikutnya dicoba satu persatu. Tadhabina lam tadhabi, ya, lam tadhabi. Berikutnya tadhabu lam tadhab, ya, lam tadhab. Berikutnya tadhabuna lam tadhabu, ya, lam tadhabu. Berikutnya nadhabu lam nadhab, ya, lam nadhab. Berikutnya tadhabna lam tadhabna, ya, lam tadhabna. Terus yadhabu lam yadhab, ya, lam yadhab. Ini adapun secara makna kemarin sudah dijelaskan makna dari lam, ya nanti tinggal disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Lam yadhab, dia tidak pergi. Ya, lam adhab, saya tidak pergi. Lam tadhabu, kalian tidak pergi. Untuk laki-laki, ya. Lam tadhabna, kalian perempuan tidak pergi. Dengan makna atau terkait dengan waktu lampau, ya. Karena lam mengembalikan ke waktu lampau. Ya. Jadi secara makna kemarin sudah dijelaskan, adapun di sini penjelasan secara lafaznya, perubahannya. Saya. Ada yang ditanyakan dari ini sebelumnya? Nahnu itu enggak ikut nadhabu. Tidak. Nahnu di situ tidak bersambung dengan wawu. Ya, jadi seperti adhabu, hanya yang berubah hanya huruf mudhara'nya saja dengan nun. Adapun keadaan akhir itu tidak bersambung dengan wawu dan nun. Jadi nahnu nadhabu. Ini yang terkadang juga kadang-kadang mengatakan nahnu nadhabuna. Nah, ini tidak benar. Jadi cukup nadhabu. Ada lagi yang bisa kan? Baik, ini kita lanjutkan tamrin yang berikutnya. Sabian yang ketujuh. Ya, terkait dengan ini fi'il mudhari yang majzum. Akmilil jumlal atiyata. Akmil, ya, sempurnakanlah atau lengkapilah. Ya, bentuk perintah ya. Amr, akmil, sempurnakanlah atau lengkapilah. Al jumlal atiyata. Kalimat-kalimat berikut ini biwad'i af'alin munasibatin, biwad'i af'alin munasibatin, dengan meletakkan fi'il-fi'il yang sesuai, ya, fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong ini, ya. Al-amakin, ya, jamak dari makanun, tempat, ya. Ya, satu tambahan faedah ya. Di sini af'alin munasibatin, ya. Lafaz af'alin ini bentuknya nakirah. Artinya dia menunjuk makna secara umum, ya, fi'il secara umum. Ya. Munasibatin yang sesuai. Jadi keumuman diletakkan pada tempat yang kosong dalam kalimat tersebut fi'il. Fi'il apa saja terserah, tetapi apa? Sesuai. Munasibah, sesuai. Tentunya apa? Sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz. Bebas lafaznya, artinya tidak harus lafaz tertentu, tapi bisa lafaz-lafaz yang lain asal itu sesuai. Sesuai dengan makna kalimat tersebut secara keseluruhan dan juga sesuai lafaznya. Jadi mungkin bisa diisi dengan fi'il ini atau mungkin bisa diisi dengan fi'il yang lainnya asal sesuai secara makna dalam kalimat tersebut dan juga lafaznya sesuaikan. Ya, jadi keumuman af'alin munasibatin. Ini. Contoh yang pertama. Alam tadrus. Ya, alam tadrus al-lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi. Ya, jadi di sini diisikan tadrus. Ya, engkau belajar. Ya, asalnya tadrusu, ya, marfu dengan dhammah, tetapi kemudian dimasuki lam menjadi majzum dengan sukun. Alam tadrus. Ya, al-lughatal arabiyyata fi baladika. Apakah kamu tidak belajar dulu, ya, bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku? Ini diisikan ini tadrus. Atau boleh diisikan yang lain yang semisal tersebut. yang maknanya sesuai dengan kalimat ini atau yang se apa yang semakna dengan tadarusu tadi apa dari ta'allama ya ta'allamu ya. Jadi nanti mudhari'nya ta'allamu ini juga semakna dengan tadarusu hampir sama ya, belajar atau mempelajari. Nah, kemudian dimasukkan di sini alam tata'allam. Nah, apanya tata'allamu dimasuki lam menjadi sukun. Lam tata'allam. Ini alam tata'allam al-lughatal arabiyyata fi baladika. Tidakkah engkau belajar mempelajari bahasa Arab di negerimu? Ini. Ya, jadi boleh dengan tadi fi'il tadarusu atau tata'allamu atau mungkin yang lain yang kira-kira bisa dimasukkan dalam kalimat ini sesuai dengan makna kalimat ini. Ya. Baik. Satu contoh lagi, man katara hadhihi almir'ata ya aliyu. Ya, man katara hadhihi almir'ata ya aliyu. Siapa yang memecah? Ya, katara memecah. Siapa yang memecah cermin ini, wahai Ali? Ya, karena terkait dengan mir'ah, cermin ya, maka kasara bermakna memecah. Siapa yang memecah cermin ini, wahai Ali? La adri. Ali ya, menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ana lam aksirha. Ya, tadi kasara, ya, mawi, mudhari'nya yaksiru. Ya, yaksiru. Kemudian untuk ana, untuk mutakalim dengan hamzah ya, yaknya diubah hamzah, aksiru. Ya, kemudian dimasuki lam, masuk zoom, menjadi lam aksir. Kemudian diikuti tadi maf'ul bihnya dengan bomir, lam aksir ha. Saya tidak memecahkannya. Nah, kalau di sini, yang dimasukkan ya, karena tadi terkait dengan pertanyaan ya, man kasara hadzal mir'ata, maka tentunya fi'il yang disebutkan dalam jawaban juga sesuai dengan pertanyaan. Dari kasara menjadi aksir, lam aksir, atau aksiru menjadi lam aksir. Tidak bisa dimasukkan fi'il yang lain karena ini jawaban dari pertanyaan, jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Ini lam aksir ha, saya tidak memecahkannya. Ini. Okay. Fadol, berikutnya dicoba satu persatu. Akhrajat kullabu minal fasli ya hamidu. Ya. Lam. Akhrajat kullabu minal fasli, apakah murid-murid itu keluar? Dari apakah para pelajar itu sudah keluar dari kelas? Wahai Hamid, kharaja mudhari'nya yakhruju. Kemudian at-thullab, jadi apa? Dia orang ketiga, ghaib, jamak mudzakkar. Jadi dari yakhruju bersama dengan wawu dan nun untuk menggantikan at-thullab tadi. Jadi asalnya apa? Yakhrujuna. Yakhrujuna, mereka keluar. Ya, bentuk mudhari'nya terkait dengan ini. Akhrajat thullabu. Ya. Pada jawaban dengan fi'il mudhari' yakhrujuna. Asalnya ya, marfu'nya. Kemudian didahului lam menjadi apa? Nunnya hilang menjadi lam. Ya ruju, ya. Lam ya ruju. Mereka tidak keluar atau mereka belum keluar. Ya, ini lam ya ruju. Ini juga menjawab pertanyaan, maka tentunya dikaitkan dengan pertanyaan tadi. Akhrajatul labu la lam ya ruju. Ini. Ya, berikutnya. Qalat mudarris Ya. Qalat mudarisatu. Qalat al-mudarrisatu lil mudirati. Menjadi qalatil mudarrisatu. Qalatil mudarrisatu lil mudirati. Lil mudirati. In inna inna haula itula talibat talibati ti lam apa yaktubu akalnya ya yaktubul wajibat menulis mengerjakan tugas-tugas akalnya yaktubu kemudian lam. Sesuaikan untuk siapa haula talibat at-talibat ini apa? Jamak? Jamak mu'annas ya? Jamak mu'annas kemudian ghaibah atau ghaib orang ketiga maka yaktubna ya, lam yaktubna yaktubna fi'ilnya yaktubna apa dia? Mabni sehingga ketika didahului lam ya tetap lam yaktubna diulangi inna inna haula itulaba talibati talibati lam yaktubna wa wajibati wajibati ya inna haula talibati lam yaktubna lam yaktubna al-wajibati inna ha'ula'i talibati lam yaktubna al-wajibati sungguhnya para pelajar putri ini tidak mengerjakan tugas-tugasnya tidak menulis tugas-tugasnya berikutnya nahnu lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Iya. Nahnu lam nadhhab. Lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Maknanya kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Iya, kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Berikutnya. Apa ini? Ukhti. Saudariku. Menyapu berarti karena kan taknya berarti disukun ya tak taknif karena sat karena sat ukhti hurfataha malam apa karena saya nusu cari dulu asal katanya kanasa mudorenya yak nusu ya. Kemudian untuk siapa untuk ukhti atau hiya bagaimana hiya apa huruf mudorenya dengan tak berarti ya menjadi hiya tak nusu asalnya ya asalnya tak nusu hiya tak nusu jadi fi'ilnya tak nusu untuk hiya atau untuk ukhti tadi kemudian tak musuh dimasukkan dalam kalimat ini didahului oleh lam menjadi tak tubina tak tak musuh tak iya bukan anti tapi iya apa tinggal diganti dengan sukun kan tak musuh menjadi lam tak nus ya, lam taknus. Taknus. Ya, diulangi. Kanasat ukhti hurfataha. Kanasat ukhti hurfataha malam taknus. Ya. Malam taknus hurfati. Ya. Walam taknus hurfati. Walam taknus. Jadi fi'il kanasa mudhari'nya yaknusu. Yaknusu. Kemudian untuk hiya menjadi tak nusu. Hiya tak nusu. Kembali ke ukhti tadi. Kemudian dimasukkan dalam kalimat ini didahului oleh lam, maka menjadi lam tak nus. Walam tak nus hurfati. Apa? Saudariku menyapu kamarnya, kamar dia sendiri, dan dia ya, tidak tidak menyapu hurfati kamar saya. Walam taknus hurfati, dia tidak menyapu kamar saya. Ini berikutnya lima lam al-fawakiha, apa buah-buahan. Kenapa kalian tidak makan buah-buahan? Apa makan? Akala yakulu. Yakulu, apanya ya? Yakulu. Kemudian untuk siapa di sini? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Berarti untuk antum, mukhatabin atau antum. Bagaimana? Yakulu, kalau untuk antum menjadi antum tak kuluna, ya. Dengan tak kemudian bersama dengan wawu dan nun, antum tak kuluna. Kemudian ada lam yang mendahului menjadi apa? Lam nun akhir hilang, lam tak kulu. Lima lam tak kulu fawa fawa al-fawakiha. Fawakiha ya ikhwani. Ya. Jadi ya ikhwanu, ya, mukhatabin, ya, jamak mukhatab, ya, mudzakkar. Kemudian tadi akala yakulu, makan untuk antum atau untuk mukhatabin menjadi ta'kuluna, ya, ta'kuluna, kalian makan. Kemudian dimasuki lam di sini menjadi lam ta'kulu. Ya, jadi kalimatnya lima lam ta'kulu al-fawakiha. Lima lam ta'kulu al-fawakiha. Atau lima lam ta'kulul fawakiha. Kenapa kalian tidak makan buah-buahan ini, wahai saudara-saudara? Berikutnya ya Salma. Alam alam tak kami makna hadil kalimat. Hadil kalimat. Ya. Alam tafhami makna hadhil kalimata, atau apa makna hadhil kalimat masyurur, ya, makna kemudian hadhi ini mudhaf ilaih, ya, al kalimati badal dari hadhi ikut masyurur, ya, makna hadhil kalimati, ya, jadi makna mudhaf hadhi mudhaf ilaih, al kalimati mengikuti, dia menjadi majrur, ya. Makna hadhil kalimati alam tafhami, ya. Salma ini seorang perempuan, ya, mukhatabah atau anti, ya, asalnya fahima yafhamu, ya, yafhamu asalnya. Kemudian untuk anti untuk mukhatabah menjadi tafhamina, ya, menjadi tafhamina, ya. Kemudian ada lam mendahului, maka nun akhir dihilangkan menjadi lam tafhami, ya, alam tafhami makna hadhil kalimati. Artinya apa? Wahai Salma, apa engkau tidak memahami makna kalimat ini? Iya. Apakah engkau tidak memahami makna kalimat atau kata, ya, kata ini, ya, makna dari kata ini, kalimah di sini artinya kata. Berikutnya rona al jarosu, al jarosu al ana walamma apa bel berbunyi sekarang ini dan para guru belum keluar dari kelas-kelasnya, ya kan? Dari sisi makna dulu, kalau dilihat, kalau dirasakan kan seperti ini. Bel sudah berbunyi sekarang ini, tetapi apa? Para guru itu belum keluar dari kelas-kelas. Sehingga apa? Keluar apa? Kharaja yakhruju. Dan di sini diletakkan di awal, maka dia menggunakan bentuk mufrad yakhruju. Yakhrujul mudarrisun. Ya, karena dia di awal. Fi'ilnya mendahului daripada fa'ilnya. Maka di sini bentuknya bentuk yang mufrad yakhruju. Kemudian didahului oleh lamma. Lamma sebagaimana lam ini menjazmkan. Sehingga apa menjadi yakhruj. Lamma yakhruj. Ini. Lamma yakhruj al-mudarrisuna. Atau kalau bersambung, lamma yakhrujil mudarrisuna. Asalnya lamma yakhruj dengan sukun. Tapi karena sesudahnya alif lam menjadi lamma yakhrujil mudarrisuna minal fusuli. Bel sudah berbunyi sekarang ini, tetapi para guru belum keluar dari kelas. Berikutnya. Lima lam an-nawafidha apa? Jendela-jendela itu membuka atau menutup, boleh pilih salah satu, membuka yang gampang. Lima. Apa? Fataha yaftahu. Ya, asalnya yaftahu membuka. Sesuaikan di sini untuk siapa? Ya banatu, wahai anak-anak perempuan. Jadi mukhatabat. Mukhatab jamak muannas atau antunna. Bagaimana kalau untuk antunna dari yaftahu menjadi taf bersama dengan nun sebelumnya disukun, taf tahna. Ya, untuk mukhatabat jamak muannas menjadi taf tahna. Lima lam taf tah taf tahna. Iya, dia mabni ya, sehingga tetap. Tiga, ya banat. Iya, lima lam taf tahna. Ini mabni tetap. Lima lam taf tahna an nawafidha ya banatu. Ya, ya banatu ya. Karena tidak bersambung dengan ya mutakalim, maka dia mabni dengan dhammah. Ya banatu ini. Kenapa kalian tidak membuka jendela-jendela itu, wahai putri-putriku? Ya, secara makna ya banati, tapi lafaznya karena tidak bersambung dengan ya, ya dia banatu dengan dhammah. Berikutnya lam yarji al-wasiru minal landana. Ya. Lam yarji. Ya, yarji'u asalnya menjadi lam yarji'a al-waziru min landana. Apa? Menteri? Menteri itu belum pulang dari London. Ya, belum pulang, belum kembali dari London. Ini ya. Jadi menempatkan fi'il-fi'il yang sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz. Dalam hal ini keadaannya majzum ya, fi'il mudhari' yang majzum ya, dijazmkan oleh lam atau lamma. Ini ada pertanyaan dari ini. Kalau fa'ilnya jamak didahului oleh fi'il, fi'ilnya ini berarti apa namanya? Iya, ikut jamak. Tidak ikut bentuk jamak, tidak. Jadi kalau fi'il yang lebih dahulu kemudian diikuti fa'il, maka fi'il yang di awal ini ya, dia selalu bentuk yang mufrad. Tidak ikut jamak. Ya. Ini. Dengan catatan tadi fa'ilnya bukan dhamir ya. Fa'ilnya bukan dhamir, tapi tadi berupa isim yang bukan dhamir. Isim zahir ini. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Untuk pembahasan tentang mudhari' yang majzum, ya selesai dengan ini pada tamrin ini ya. Baik, yang berikutnya itu sudah pembahasan yang lain, dan nanti atau insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang untuk pembahasan yang berikutnya. Adapun untuk yang mubarak yang berjuzum sampai di sini pembahasannya, dan untuk petang ini sampai ini juga, alafu minkum untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.